Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudillalah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fi din wal akhwat, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Malam ini pelajaran kita melanjutkan membaca kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqina biha. Nah, dan sebelum masuk pelajaran, kita akan memulai dengan menjawab pertanyaan. Nah, ada pertanyaan yang masuk lewat grup WhatsApp, grup Bimbel ini. Nah, tarakulafikum. Pertanyaan Jabri namun dimasukkan di grup ya. Coba dibaca ulang apa pertanyaannya. Berkaitan dengan hamzah qat'i, tapi apa itu? Permintaannya apa di? Pertanyaannya apa mintanya? Dijelaskan tentang tempat-tempat hamzah wasol. Minta dijelaskan tempat-tempat. Pada durus DL2 sebelumnya dijelaskan tentang tempat-tempat hamzah wasol dan cara bacanya. Lalu bagaimana tentang tempat-tempat hamzah qat'i dan cara bacanya? Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fikum. Naam. Jadi pertanyaannya tentang hamzah qat'i ya. Sebagaimana yang diketahui bahwa hamzah ibtidaiyah, hamzah yang di awal kata itu terbagi menjadi dua. Yang pertama disebut hamzah wasol, hamzah sambung. Yang kedua disebut hamzah qat'i, hamzah yang bukan sambung, hamzah putus. Yang pertama hamzah sambung, yang kedua hamzah putus. Naam. Barakallahu fikum. Yang dimaksud dengan hamzah sambung yaitu hamzah yang dibaca di awal kata, namun ketika di tengah kata tidak dibaca. Dibaca di awal kata seperti yang pada kata apa? Idrib, pada kata yang dia itu fi'il amr dari fi'il sulasi, dari fi'il yang tiga huruf jumlahnya. Fi'il amrnya itu hamzahnya wasol. Naam, daroba yadribu idrib. Naam. Itu idrib kalau di awal kata kita baca hamzah wasolnya, idrib. Tapi kalau di tengah kata, di tengah antar kata, maka hamzah wasol enggak dibaca. Seperti kita masukkan wawu misalkan. Wawu setelah itu idrib. Nah, sehingga hamzah wasol ada di tengah kata ya, tengah antar kata. Menjadi wadrib. Idrib menjadi wadrib. Nah, gitu ya. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian juga dijelaskan cara baca hamzah wasol, bisa fathah, bisa doma, bisa kasro, ya kan? Yang fathah ketika al, hamzah wasol berupa al, al kitabu, al kolamu, dibacanya fathah hamzah wasolnya, atau dibacanya dengan doma seperti uktub, fi'il amr yang huruf ketiganya doma, uktub, atau fi'il yang huruf ketiganya doma, huruf ketiganya berupa doma meskipun bukan fi'il amr, seperti fi'il majhul dari fi'il istagfaro dibikin majul menjadi ustugfiro. Ustugfiro iftataha menjadi uftutiha. Nah, itu hamzah wasol pakainya. Hamzah wasolnya dibaca doma. Selain itu dibaca kasro. Ibnun, imruun, imroatun, ithnani. Nah, atau idrib, iftah, ya kan? Itu enam. Barakulahikum. Nah, kemudian jarang hamzah qat'i ya. Kalau hamzah qat'i itu hamzah yang allati tathfut fil ibtida' wa darj, hamzah yang dibaca di awal kata dan juga di tengah antar kata, itu hamzah qat'i. Seperti hamzah pada fi'il amr yang fi'ilnya jumlahnya 4 huruf, fi'il seperti akrama yukrimu, fi'il amrnya akrim, Akrim di situ ada hamzah wasol. Afan ada hamzah qat'i, akrim, hamzah qat'i. Yang di depan itu hamzah qat'i. Hamzah putus. Kita baca akrim di awal kata. Dibaca di antar pertengahan kata juga tetap dibaca. Wa akrim. Akrim wa akrim. Nah, ya. Nah, bacaannya bisa fathah seperti akrim, bisa kasrah seperti ikramun. Bisa juga doma seperti ustadzun. Ya. Ini kan hamzah qat'i, jadi bisa dibaca fathah akrim, bisa dibaca kasrah seperti ikramun, bisa juga dibaca doma seperti ustadzun. Nah, ukhidha, ukrima, ya, itu. Nah, barakallahu fikum. Ukhruj itu hamzah wasol. Kita sekarang masuk ke hamzah qat'i. Hamzah qat'i, hamzah yang dibaca di awal kata dan di pertengahan antar kata, hamzah qat'i. Tadi ada pertanyaan tentang minta dijelaskan hamzah qat'i. Nah, jadi hamzah qat'i itu hamzah yang dibaca di awal kata ataupun di pertengahan antar kata, itu hamzah qat'i. Nah, di mana tempat-tempatnya hamzah qat'i? Tempat-tempatnya selain daripada tempat-tempat hamzah wasol. Itu jawabannya. Jadi harus menghafal di mana saja tempatnya hamzah wasol. Baru selain daripada itu hamzah qat'i. Dulu pernah dijelaskan bahwasanya hamzah wasol itu ada pada isim, ada pada fi'il, ada pada huruf hamzah wasol. Pada huruf cuma satu, yaitu al ta'rif, ya. Seperti al-kitabu, ada huruf kan? Nah, al-kitabu. Nah, pada isim yang 10, yaitu apa? Ismun, ibnun, ismun, istun, ibnun, ibnumun, ibnatun, imru'un, imru'atun, ya enggak? Isnani, isnatani, ima, nullah. Nah, itu kan 10 jumlahnya. Nah, itu. Nah. Kemudian juga pada apa? Pada tempat-tempat yang kiasi. Kalau tadi tempat disebut tempat samai yang isim yang 10. Artinya ya, artinya isim-isim tadi tidak bisa ditambah lagi. Cuman segitu apa yang diberikan oleh orang Arab, kita terima. Enggak bisa dimasukkan isim yang lain. Karena bersifat samai, bersifat apa? Menerima dari apa yang sudah jadi pada mereka, yang sudah dibukukan dalam literatur mereka. Nah. Ya, kemudian hamzah wasol ini yang kiasi ada pada apa? Satu ada pada fi'il madi yang khumasi yang 5 huruf. 6 pada masdarnya dan ada pada fi'il amrnya. Fi'il madi yang 5 huruf, masdarnya dan fi'il amrnya. Seperti apa? Seperti kita ngucap ibtada'a. Ibtada'a ini hamzahnya wasol. Begitu juga pada fi'il amrnya ibtadi, juga pada masdarnya ibtidaun. Kemudian pada fi'il yang 6 huruf, yaitu apa? Yang 6 huruf seperti kita ngucap pada fi'il yang khumasi dulu, yang khumasi. Nah, seperti yang khumasi tadi barusan, yang ibtada, yang sudasi sekarang, istagfara. Istagfara itu hamzahnya hamzah wasal. Demikian juga pada fi'il amarnya istagfir. Demikian juga pada masdarnya istighfarun. Nah, itu berarti gampang ngapalnya. Hamzah wasol itu ada pada fi'il yang 5 huruf dan 6 huruf. Fi'il madinya, fi'il amrnya, dan juga pada masdarnya. Itu kan? Nah. Masuk istakhroja juga masuk. Itu, fi'il yang 5 huruf, 6 huruf. Istakhroja itu masuknya 6 huruf. Fi'il madinya, fi'il amrnya, dan pada masdarnya. Nah, kemudian ditambah lagi fi'il amr yang sulasi, fi'il amr. Kalau sulasi cuma fi'il amrnya aja. Uktub, idrib, iftah, itu fi'il amrnya. Nah. Bisa disimpulkan. Simpulannya. Jadi, kesimpulannya ya, perhatikan hamzah wasal, karena kalau antum tahu tempatnya hamzah wasal, selain daripada itu hamzah qat'i. Hamzah wasal tempat-tempatnya terbagi dua. Pertama, tempat kiasi. Kiasi ini artinya kita tahu timbangannya saja atau rumusnya, semua kata bisa masuk ke situ. Kiasi, gitu ya. Yang kedua, samai. Kalau samai berarti terbatas. Yang qiyasi ada pada fi'il khumasi, fi'il sudasi. Fi'il yang 5 huruf kan? 6 huruf. Yang 5 huruf seperti apa? Ibtada'a. Yang 6 huruf seperti istaghfara, istakhroja, dan seterusnya banyak. Nah, ini pada fi'il madinya yang 5 huruf dan 6 huruf. Kemudian juga pada fi'il amrnya, ibtadi, istaghfir fi'il amrnya. Demikian juga pada masdarnya, istighfarun, ibtida'un. Nah ya. Udah berarti udah berapa? Ada 6 kan berarti udah. Fi'il khumasi, fi'il sudasi pada madinya, pada amrnya, pada masdarnya, berarti udah 6 kan? 6 tempat. Tambah satu lagi pada fi'il amr yang sulasi, fi'il amr dari fi'il yang 3 huruf. Fi'il amr dari fi'il yang 3 huruf seperti kataba yaktubu uktub, fataha yaftahu iftah, jalasa yajlisu ijlis. Nah itu dari fi'il 3 huruf. Berarti cuma 7 tempat qiyasi untuk hamzah apa? Wasol. Yang sama'i, yang sama'i yang kita terima dari orang Arab, satu pada isim yang 10. Isim yang 10 yang tadi disebutan apa? Ismun, istun, ibnun, ibnumun, ibnatun, imru'un, imru'atun, isnani, isnatani, aimanullah. Nah, 10 kan? Tambah al, alkitabu, alqalamu. Nah, itu. Tambah lagi satu lagi yang diperselisihkan, albatta. Albatta itu ada yang mengatakan hamzahnya wasol, ada yang mengatakan qat'i. Nah, ini hamzah wasol. Nah, sudah selesai. Nah, kalau ini sudah terapal, sisanya ada hamzah qat'i. Antum mendapatkan selain daripada ini, ucap hamzah qat'i. Kalau mau dirinci, tadi fi'il madi enggak masuk kan? Fi'il madi seperti akhadha, akala, fi'il madi kan? Hamzahnya hamzah apa? Hamzah apa berarti? Qat'i kan enggak masuk di tempat hamzah wasol. Nah, fi'il rubai enggak masuk kan tadi? Enggak masuk. Akroma. Apalagi sini akroma? Akroma yukrimu atau apa? Ya, akhbaro yukhbiru, a'lama yu'limu. Akhbaro yukhbiru, a'lama yu'limu, amba ayun bi'u. Sangat banyak ya. Nah, ini hamzahnya hamzah qat'i. Pada fi'il yang 4 huruf ini hamzah qat'i. Pada fi'il yang 5 huruf apa? Wasal. Pada fi'il yang 6 huruf apa? Wasal. Nah, berarti yang fi'il yang hamzahnya hamzah qat'i, fi'il yang madi apa? 3 huruf selain fi'il amrnya, fi'il madinya sama masdarnya akhoda, akhdan. Iya enggak? Akala, aklan, fi'il madi sama masdarnya. Yang rubai, fi'il madi akroma sama masdarnya ikroman, sama fi'il amrnya juga akrim, akroma, ikroman, akrim alih fi'il amrnya. Nah, barakalafikum. Kemudian juga pada semua fi'il mudorek, nah, kalau madi cuma tadi aja fi'il sulasi sama rubai, pada semua fi'il mudorek yang fa'ilnya muhsatir wujuban anak, aktubu, aftahu, adribu, ajlisu, mustatir wujuban anak fa'ilnya ya. Hamzah mudhara'nya itu hamzah qat'i. Nah, kalau pada fi'il mudhara'. Nah. Kemudian pada isim hamzah qat'i sangat banyak selain isim yang 10, selain al, selain albatta. Nah. Seperti abun, abun, abnaun, akhun, ana, anta, alamun, arakun, isra'un, dan lain sebagainya. Nah, itu hamzah qat'i. Nah, semoga jawabannya bisa dipahami. Nah, kalau masih kurang jelas silakan mengulang pertanyaan apa yang belum jelas. Barakallahu fikum. Nah, sekarang kita lanjutkan pelajaran. Halaman berapa? 112. Masuk. Ya, isim tafdil juga masuk. Selain yang disebutkan tempat-tempat hamzah wasol, berarti masuk hamzah qat'i. Sehingga kaidahnya mudah. Untuk bisa mengetahui hamzah qat'i, hafal tempat-tempat hamzah wasol. Tadi gampang, cuman apa? Ngerti fi'il khumasi dan sudasi, yaitu fi'il yang terdiri dari 6 huruf sama 5 huruf yang madinya ya. Ngerti masdarnya, ngerti fi'il amrnya. Itu semuanya hamzahnya wasol. Tinggal ditambah lagi fi'il amr yang sulasi. Nah, berarti 7 tempat cuman ditambah isim yang 10. Ya, ditambah lagi al. Ditambah lagi albatta. Nah. Apa? Albatta tuh hanya itu aja. Albatta. Ya hanya itu atau iya atau sama sekali dan seterusnya kayak. Nah, albatta. Nah. Halaman berapa ya? 112. Kalau tandanya hamzah wasal itu tidak boleh dikasih tanda hamzah, hanya berupa alif. Alif tidak boleh di atasnya dikasih hamzah yang disebut kepala ain, itu enggak boleh. Di bawahnya juga enggak boleh dikasih kepala ain. Bahkan enggak boleh dikasih harokat meskipun berupa fathah, kasrah, dhamma. Yang nulis itu salah. Misalkan ada kita disuruh nulis uktub, di atas alif dikasih dhamma, salah. Apalagi ditambah lagi di atas alif dikasih hamzah, terus dikasih dhamma, salahnya double. Dia enggak boleh. Kalaupun antum dapati ada di buku tertentu, berarti salah cetak, salah tulis. Enggak boleh tulis itu. Kenapa boleh tulis? Karena hamzah wasal itu akan hilang ketika di tengah kata. Kalau ditulis nanti ada. Siapa yang baca huruf tadi? Kita sudah ditulis dhamma, kemudian ditaruh wawu depannya. Menjadi apa? Uktub, menjadi waktub, bukan wa uktub. Kalau ada harokat jadinya apa? Wa uktub. Iya enggak? Nah. Kalau itu salah, enggak boleh ditulis. Nah, kalaupun mau ngasih lambang, lambangnya berupa kepala shod. Shod ada kepala, ada badannya. Badannya dibuang, kepalanya ditaruh di atasnya hamzah wasal. Terus biasanya tangannya dihitamkan. Antum lihat di buku-buku tertentu, hamzah wasal dikasih lambang, lambangnya itu kepala shod. Wasal, hamzah wasal. Kalau hamzah qat'i ditulis di atas alif, bisa di atas alif dikasih kepala ain, dikasih hamzah di atas atau di bawah. Seperti akrim di atas alif, ikram di bawah alif. Atau kadang tulis hamzah sendirian. Hamzah sendirian, dimulai sendirian hamzah. Kalau belakangnya setelah itu alif. Ya. Kalau belakangnya ada alif, ada yang tulis tanpa alif. Dan itu yang sering ditulis di Al-Qur'an. Tapi secara kaidah ketika hamzah wasal, hamzah qat'i setelahnya alif, idgham jadinya. Jadi idgham secara kaidah. Naam, barakallahu fikum. 112 ya. Poin kelima. Dha'fil faraghi fi ma yali muannatsal asma'id dallati. Dha'fil faraghi fi ma yali muannatsal asma'id dallati ala alwani kama huwa muwaddahun fil amthilati. Letakkan pada yang kosong berikut ini mu'anas dari isim-isim yang menunjukkan tentang warna sebagaimana yang dijelaskan pada contoh. Nah, contohnya kita akan baca, ya kita baca. Qalamun ahmaru. Qalamun ahmaru. Pena yang merah. Pena yang merah. Haqibatun hamra'u. Haqibatun hamra'u. Tas yang merah. Tas yang merah. Sya'run aswadu. Sya'run aswadu. Rambut yang hitam. Rambut yang hitam. Lihyatun sauda'u. Lihyatun sauda'u. Jenggot yang hitam. Jenggot yang hitam. Nah, itu ahmaru, hamra'u masuk dalam bab sifat musyabaha. Sifat musyabaha bismil fa'il. Sifat yang menyerupai isim fa'il. Kalau kita baca kata bayak tubuh, apa isim fa'ilnya? Katibun. Dorobaya tribu, apa bilangnya? Doribun. Nah, itu artinya itu isim fa'il. Pelaku artinya. Kataba yang kataba memukul. Katibun pemukul. Fataha membuka. Fatihun yang membuka. Yang membuka. Ya. Sama ini juga hamiro. Nam hamiro yahmaru. Artinya warna. Artinya merah. Dia merah. Yahmaru dia sedang merah. Apa isim fa'ilnya? Isim fa'ilnya bukan isim fa'il, tapi sifat musyabaha. Hamra'u untuk mudzakkar atau ahmaru untuk mudzakkar, hamra'u untuk mu'anas. Gitu. Jadi enggak bilang hamirun enggak. Bilangnya apa? Hamra'u atau ahmaru. Kalau kita nasribkan kataba yaktubu katibun. Iya enggak? Fataha yaftahu fatihun. Kalau ini ngucapnya hamiru yahmaru ahmaru. Ahmaru atau hamra'u. Nah, kalau ahmaru untuk mudzakkar, hamra'u untuk muannas. Ya itu ya. Berarti ini timbangan ini asalnya isim fa'il. Sifat musyabaha yang menyerupai isim fa'il sehingga diartikan yang. Tadi kan diartikan yang. Itu arti secara apa? Jabatan dia sebagai keadaan dia sebagai sifat musyabaha. Pena yang merah. Namun kalau arti penyesuaian, arti baku kita bahasa Indonesia, ya kita ucap pena merah, selesai. Pena merah. Tas merah. Rambut hitam, jenggot hitam, nah, itu ya. Namun tadi diartikan yang merah, yang hitam dari sisi apa? Mengartikan sifat. Sifat itu secara asal diartikannya yang. Nah, secara asalnya gitu. Kalau merah, bilang merah. Fi'il madi artinya gitu. Hamiro merah artinya. Cuman merahnya telah berlalu. Yang merah, hamiro, dia telah merah. Ya. Yahmaru dia sedang merah gitu kan. Nah, enggak diartikan yang kalau fi'il madhi fi'il mudhari. Nah, masih ada satu contoh lagi. Satu contoh lagi nih. Mindilun abyadu. Mindilun abyadu. Sapu tangan putih. Sapu tangan putih. Waraqatun bidha'u. Waraqatun bidha'u. Kertas putih. Kertas putih. Nah, barakallahu fikum. Nah, mindilun mudzakkar, maka sifat yang diberikan mudzakkar abyadu, wazannya af'alu. Waraqatun muannas, apa tanda muannasnya? Adanya ta marbuto, iya kan? Sifatnya dengan muannas juga apa itu bedo'u. Jadi salah kalau antum mengucap waraqatun abyadu salah. Kenapa? Karena waraqatun itu muannas sehingga memakainya muannas. Waraqatun bedo'u. Nah, sekarang baca. Siapa yang baca? Sambil diartikan dan titik-titiknya dijawab. Milfun asfaru. Sayaratun safra'u. Milafun asfaru artinya? Milafun apa milafun? Iya. Map yang stop map. Yang kuning, map yang kuning. Map yang kuning. Iya. Terus sayaratun safra'u. Mobil yang kuning. Nah, berikutnya. Komisun akhdaru. Syajaratun. Oh, syajaratun khadra'u. Naam, artinya baju yang biru apa? Yang hijau. Hijau. Syajaratun pohon yang hijau. Naam, asantum. Qamisun akhdaru syajaratun khadra'u. Ya, berikutnya. Rajulun asmaru. Imra'atun samra'u. Artinya lelaki yang berkulit coklat dan wanita yang berkulit coklat. 6. Itu arti penyesuaiannya. Rajulun asmaru arti asalnya sih laki-laki yang coklat. Yang coklat, asmaru coklat. Namun maksud coklat di situ kepada siapa? Kepada kulitnya sehingga diartikan langsung dengan penyesuaian laki-laki yang berkulit coklat. 6. Tapi kalau secara ringkasnya itu di situ enggak ada tanda, enggak ada kata kulit, enggak ada. Dari mana tahu kata kulit? Dari apa? Penyesuaian aja, bahasa penyesuaian. Laki-laki yang coklat, maksudnya apa? Laki-laki yang berkulit coklat. Nah. Coklat. kalau ke baju diniatkan ya rojulun asmaru, laki-laki yang coklat, maksudnya baju coklat. Ya tergantung obrolan sebelumnya. Kalau obrolan sebelumnya lagi ngobrol tentang baju, terus kita katakan rojulun asmaru meraatun samrau, berarti maksudnya ke baju itu konteksnya. Tapi kalau enggak ada obrolan apapun tiba-tiba bilang gitu, maksudnya ke kulit. Karena yang dimaksud dengan itu biasanya ke kulit kan. Orang kulit sawo matang atau putih atau hitam. Nah, kecuali kalau yang warna yang lain, biru misalkan, rajulun asraku. Nah, enggak mungkin diartikan kulit itu karena enggak ada kulit warna biru. Berarti maksudnya selain kulit apa di situ yang dimaksud dari pembicaraan? Nomor 6. Pak, nomor berikutnya belum ke 6. Siapa itu? Apa udah ya? Oh, nomor 6 ya. Iya, nomor 6. Iqra mayali mutaammilan al-asma ad-dalata 'alal alwani. Iqra mayali mutaammilanil asma ad-dalata 'alal alwani. Bacalah berikut ini dengan memperhatikan isim-isim yang menunjukkan kepada warna. Nah, ya kita baca bareng aja. Sya'ru ra'si aswadu wa lihyati baydha'u. Sya'ru ra'si aswadu wa lihyati baydha'u. Rambut kepalaku berwarna hitam dan jenggotku berwarna putih. Rambut kepalaku berwarna hitam dan jenggotku berwarna putih. Nah, berarti antum perhatikan aswadu mudhakar. Kenapa? Karena menjadi khobar untuk sya'run. Sya'runnya kan mudhakar. Beda'u khobar mu'annas karena menjadi khobar bagi beda'u mu'annas karena apa? Karena menjadi khobar bagi lihyati yang dia itu mu'annas. Uridu qalaman asraqa wa haqibatan hamra'a. Uridu qalaman asraqa wa haqibatan hamra'a. Aku ingin pena yang berwarna biru dan tas yang berwarna merah. Aku ingin pena yang berwarna biru dan tas yang berwarna merah. Nah, di situ asroqa mudzakkar atau muannas? Kenapa? Karena sifat untuk mudzakkar kolam. Kalau yang di atas kita bilang khobar ya, karena memang kedudukannya khobar. Kalau sekarang sifat untuk kolaman. Hamro'a. Nah, kenapa pakai mu'annas? Nah, karena sifat untuk mu'annas yaitu hakibah. Nah, terus kenapa harokatnya fathah? Karena yang disifati fathah. Kolaman, mansub enggak? Mansub fathah. Hakibatan mansub enggak? Mansub fathah. Kalau ada pertanyaan, kenapa kolaman bertanwin asroqo enggak bertanwin? Iya kan? Kolaman, kenapa bukan ngucap asroqon, kolaman asroqon, tapi kok asroqo? Aksanta, jawabannya gitu, karena mamnu minasorfi, karena dia isim yang tidak menerima tanwin dan tidak bisa dikasro. Nah, huwa asmaru wa zawjatuhu aidan samra'u. Huwa asmaru wa zawjatuhu aidan samra'u. Dia berkulit sawo matang dan istrinya juga sawo matang. Dia berkulit sawo matang dan istrinya juga. Nah, sudah mengerti ya, mudzakkar mu'annas ya. Sayyaratul mudiri khadra'u wa sayyaratul mudarrisi baydha'u. Sayyaratul mudiri khadra'u wa sayyaratul mudarrisi baydha'u. Mobil kepala sekolah berwarna hijau dan mobil pak guru berwarna putih. Mobil kepala sekolah berwarna hijau dan mobil pak guru berwarna putih. Kenapa mu'anas semua hadra'u dan baydha'u? Nah, karena itu khobar untuk sayyaratun mu'anas. Baydha'u juga khobar untuk sayyaratun mu'anas. Apa mudzakarnya hadra'u? Akhdaru. Apa mudzakarnya baydha'u? Abyadu. Naam, ahsantum. Kalau bisa ditulis atau dihafal ya, maksud ditulis untuk dihafal ya. Yaitu apa? Ngapal aswadu saudau, abyadu baydau, asraqu syarqau, hadra akhdaru khadra'u, aswadu saudau, itu dihafal warna-warna itu. Nah, mudzakkar muannasnya. Ya, enam berikutnya. Hadhil baqaratu saudau jamilatun. Hadhil baqaratu saudau jamilatun. Sapi yang hitam ini bagus. Sapi yang hitam ini bagus. Enam. Ma ajmala hadhihi zahratal hamra'a. Ma ajmala hadhihi zahratal hamra'a. Alangkah indahnya bunga yang merah ini. Alangkah indahnya bunga yang merah ini. Nah, hamra'a mudzakkar atau muannas? Kenapa? Karena sifat untuk zahra yang dia itu muannas. Hati waraqatan baydha'a. Hati waraqatan baydha'a. Berikan kertas yang berwarna putih. Berikan kertas yang berwarna putih. Kalau ringkasnya, berikan kertas putih. Nah, ringkasnya gitu ya. Liman hadhihi sayyaratu as-safra'u. Liman hadhihi sayyaratu as-safra'u. Milik siapa mobil yang kuning ini? Milik siapa mobil yang kuning ini? Ahadadzaftaru dhul ghilafil asfari laka ya hafsatu. Ahada daftaru dhul khilafil asfari laki ya hafsatu. Nah, di situ dibaca asfari, al-asfari ya, kasro. Padahal tadi disebutkan dia itu mamnu minasorfi, tidak bisa ditanwin, tidak bisa dikasro. Iya kan? Nah, jawabannya mamnu minasorfi menjadi batal ketika diberi alif dan lam. Batal. Artinya yang tadinya tidak bisa dikasro, bisa dikasro. Batal dari sisi itu. Dari sisi apa? Kasronya. Kasro. Yang tadinya tidak bisa dikasro, ketika ada al, maka bisa dikasro. Sehingga dibaca di sini, ahadza dzaftaru dzul ghilafil asfari laki ya hafsatu. Apakah buku yang bersampul kuning ini milikmu wahai Hafsah? Wahai Hafsah, apakah buku yang bersampul, bu itu berartinya memiliki, kilap sampul, apakah buku yang bersampul kuning ini milikmu wahai Hafsah? Nah, nomor 10. Ma ajmala tilka syajaratal khadra'a allati amamal jami'ati. Ma ajmala tilka syajaratal khadra'a allati amamal jami'ati. Nah, alangkah indahnya pohon yang hijau itu yang di depan universitas. Alangkah indahnya pohon yang hijau itu yang berada di depan universitas. Nah, arti singkatnya, alangkah indahnya pohon hijau di depan universitas. Arti singkatnya. Kalau bahasa Arab lebih panjang artikannya. Karena maksudnya kalau kita artikan per kata lebih panjang. Tapi ketika dibikin bahasa baku Indonesia, pendek. Nah, namun terkadang mengartikan baku pendek rusak ininya, artinya atau irobnya. Sehingga alangkah baiknya ketika mau ibunya keinginan menerjemahkan itu, betul-betul matang ininya, pengetahuan tentang nahu, tentang sorobnya. Karena di balik nahu, di balik sorob dan seterusnya itu ada maksud di situ. Sehingga mengerti ketika menyesuaikan dalam terjemahan, meringkas dan seterusnya itu jangan sampai merusak maksud kata yang dari sisi irob, dari sisi kedudukan dan yang semisalnya. Nah, kita lanjutkan. Dha'fil faraghi fi ma yali kalimatan tadulu ala launin munasibin. Letakkan pada yang kosong berikut ini kata yang menunjukkan kepada warna yang cocok. Letakkan pada yang kosong yaitu istilah titik-titik. Istilah titik-titik gitu ya. Nah, tapi anak artikan letakkan karena memang asalnya wadha'a yadha'u itu meletakkan asalnya. Kata itu dipakai untuk itu, wadoa meletakkan. Letakkan pada yang kosong berikut ini kata yang menunjukkan atas warna yang sesuai. Nah, silakan siapa yang mau baca nomor 1. Sa'ru ra'suka mudhaf ilai. Sa'ru ra'sika. Sa'ru ra'sika aswadu. Nam aswadu. Walihyatuka Baidu'u. Ahsanta. artinya? Rambut kepalamu hitam dan jenggotmu putih. Iya, betul. Aksantum, nomor 2. Hakibati hamro'u. Hamro'a. Hamro'u khobar. Hakibati hamro'u. Hakibati hamro'u. Naam. Tasku berwarna merah. Aksantum. Nomor 3. Hati kolaman aswadu wa warakotan. Kolaman, kolaman itu mansub maful bihi. Mansub. Kolaman aswad. Kolaman aswada. Kolaman aswada waror wa warakotan baidoa. Aksanta. Artinya? Berikan kepadaku pena yang berwarna hitam dan kertas yang berwarna putih. Ya, nomor 4. Ya, kita selesaikan sampai nomor 10 ya. Nahnu naktubu bil qalamil aswadi wal mudarrisu yaktubu bil qalamil ahmari. 6. Artinya, kami menulis dengan pena warna hitam dan bapak guru menulis dengan pena berwarna merah. 6. Nomor 5. Sayyarati baydo'u wa sayyaratu zamili sofro'u. Ahsantum. Artinya, mobilku berwarna putih dan mobil teman sekelasku berwarna kuning. Iya. Nah. Liman dzalikal bait dul babil akhdhari? Ya. Milik siapa rumah itu yang berpintu warna hijau? 6. Liman dzalikal baitu dul babil apa tadi? Akhdhari. 6. Dul babil akhdhari. Punya mudhof, albabnya mudhof ilai. Jadi kasroh harokatnya. Dul babil akhdhari. Milik siapakah rumah itu yang berwarna apa tadi? Akhdhar. Berwarna hijau. 6. Bu mudhof, albab mudhofun ilai. Sifatnya karena mensifati bab, babnya kasroh, maka sifatnya juga kasroh. Dan bisa dibaca kasroh. Kenapa? Karena dikasih alif lam. Ada alnya ya. Liman dalikal baitu dzul babil akhdhari. Ada karena ada alif lamnya sehingga bisa dibaca kasroh. Mamnu kena sorpinya batal. 6. Nomor 6. Nomor 7. Ma ajmala hadhihi al-baqarata baydo'a. Aksantum. Artinya, betapa indahnya sapi yang berwarna putih ini. Iya. Nomor 8. Qataltul baladiyatul kalba sauda. Baladiyatu itu fa'il. Baladiyatu fa'ilnya. Qataltul fa'il. Qatalat. Oh. Qatalat tapi ketemu dua kasroh, ketemu dua sukun sehingga dibaca kasroh. Qatalatil baladiyatul kalba sauda'u. Sauda'ul ladhi kana. Kalb itu mudakar. Kalb mudakar, bukan mu'annas. Oh. Ulang. Qatalatil baladiyatul kalba aswadul ladhi. Kalba mansub fathah. Berarti harokatnya apa? Aswadu atau aswada? Aswada. Aswada. Naam, ulang. Qatalatil baladiyatul kalba aswadalladhi kana fisyari'i. Artinya, baladiyah itu polisi ya? Baladiyah itu orang desa. Orang-orang desa. Orang-orang desa membunuh. Orang-orang desa membunuh anjing hitam yang berada di jalanan. 6. Qatalatil baladiyatul kalba. Al-kalba. 6. Karena sebagai objek. Lalu diberi sifat. Sifatnya al-aswad tadi, al-aswada, karena al-kalba adalah al-alnya, maka aswad juga dia kasih al. Qatalatil baladiyatul kalbal aswada alladzi kana fi syari'i. Aksantum. Nomor 9. La taktub bil qalamil ahmari. Naam, artinya jangan kamu menulis dengan pena yang berwarna merah. Naam, aksantum. Al ahmari dibaca kasro karena ada alif lamnya. Sifat untuk kolam, kolamnya kasro, maka ahmar juga kasro. Nomor 10. Al mindilu asfaru wasikhun. Sapu tangan yang kuning itu kotor. Naam, ahsantum. Barakallahu fikum. Naam, kita cukupkan sampai di sini. Lihat kalau ada pertanyaan di grup barangkali atau tanya, lewat Japri. Saya tanya. Ya. Itu setelah ada beberapa kata setelah ma'at mala itu kok mansub, kenapa itu? Penjelasan. Ma'at mala di Bakorota terus sebelumnya tadi. Iya, itu ma'at mala di Hizahrota. Itu isim mansub yang setelah fi'il ta'ajub, itu namanya fi'il ta'ajub ya. Ada fi'il ta'ajub, ada juga isim tafdhil. Mansubnya dia sebagai tamyiz. Tamyiz itu masuk dalam bab mansubat. Maksudnya kalau kita baca di kolom yang pernah kita bikin dulu, yang pernah dijelaskan, ada kolom marfu'at, ada kolom mansubat. Nah, mansubat di situ nanti antum dapati namanya tamyiz. Tamyiz itu di antara bentuk tamyiz isim mansub yang datang setelah fi'il ta'ajub. Nah. Atau setelah fi'il isim tafdhil, isim tafdhil tamyiz. Yang ta'ajub objek, objek maful bihi. Nah. Objeknya ya. Mansub sebagai gitu maful bihi. Kalau yang isim tafdhil itu yang tamyiz ya. Jadi kalau di i'rab karena kemasukan fi'il ta'ajub. Iya, jadi ada fi'il ta'ajub di situ. Yang ajmala itu fi'il ta'ajub. Naam. Ada fa'ilnya musatir fi'il ta'ajub, setelahnya sebagai maf'ulnya. Iya, ada lagi pertanyaan? Naam, kalau enggak ada kita cukupkan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.